يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول محمد قطب من شبهه سؤال بيان 33 قال السائل هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب apakah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwatul Islamiyatul Hizbiyah merupakan dakwah Islam Hizbi, ya, dakwah yang menyeru pada kelompok, pada golongan. Nah, jamaah Ikhwanul Muslimin seperti halnya jamaah Ikhwanul Muslimin wa Tabligh, jamaah Tabligh. Wa ma nasihatukum liman yaqulu hadza al-kalam? Dan apa nasihat antum pada orang yang mengatakan perkataan yang seperti ini, wa yashuru fil kutub, dan dia menyebarkannya di tulisan-tulisan mereka. Jadi ada tuduhan ketika kita mengatakan kepada orang di luar dakwah atau sunnah wal jamaah untuk kembali kepada Islam, untuk tidak tahazzub, tidak mengelompok, mereka menuduh kita, kalian juga mengelompok. Ya, salafi juga mengelompok. Kalau mereka ingin menyamakan bahwa salafi itu sama dengan Ikhwanul Muslimin, sama dengan jamaah Tabligh. Nah, ini datangnya dari suhu fahmi, dari buruknya pemahaman orang tersebut. Ya. Apa kata Syekh? Di sini Syekh menjawab, ana aqul inna da'wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya katakan bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ala manhaj salafus salih fil usul wal furu', berdiri di atas manhajnya salafus salih fil usul wal furu', dalam usul dan furu'nya. ليس القصد منا التحيز بجماعة أو حزب، dan bukan maksudnya adalah condong pada sebuah jamaah atau kelompok. Ya, hizb di sini jadi artikan kelompok, jadi artikan partai. Belum resmi jadi partai. Ya, hizb tahrir belum resmi. Ya, belum punya partai. Ya, karena mereka juga mengharamkan demokrasi. Asma Ma'arifah kan? Itu ya. Ya. Sebenarnya mereka hizbi, ya, lalu mereka mengharapkan demokrasi karena menyeru kepada kelompok. Au hizbin ghairu ma kana alaihi al-sunnah wal jamaah. Nah, di dakwahnya Syekh di sini jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan maksudnya bukan at-tahayyuz, ya, condong pada sebuah jamaah atau hizb keluar dari jamaah ahli sunnah wal jamaah, salakan wa khalakan, yang dulu demikian juga sekarang. Jadi tidak condong pada ini dan ini. Tentanya berdiri di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wala syekh, amma jamaah ikhwan muslimin wa tabligh. Adapun jamaah ikhwan muslimin dan tabligh. Wa jamaah kada wa kada, dan jamaah ini begitu. Fanahu nad'uhum jami'an, kita menyeru mereka seluruhnya, ila an yaruddu manhajahum ila kitabillah, agar mereka mengembalikan manhaj-manhaj mereka kepada kitab Allah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadhi wa fahmi wa ila hadhi wa fahmi salaf salih, pada petunjuk dan pemahaman salaf salih, wa bi'ardih ala dhalik, dan dengan mengembalikan pada itu semua, fama wafaqal falhamdulillah, maka yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan Maman Salaful Ummah, alhamdulillah, kita terima. Wa ma qalata, dan yang menyimpang, fa'innahu yusahhahul khata', maka kesalahan itu harus dibenarkan, harus dibenarkan. Masya Allah. Ala dan ladhi nadhu ilaih. Inilah, ya, seruan kita kepada mereka. Ini dakwah al-haq, ya, ya. Kembalikan semuanya kepada Alkitab dan Sunnah, ya, dengan mana salaful ummah, ya, wa mawafaq naqbal, terima yang laras dengan al-kitab dan sunnah. Adapun yang, ya, menyelisih, ya, ditinggalkan dan wajib kita jelaskan kepada ummah. Nah, yang pertama yang kita sampaikan di sini adalah tuduhan mereka kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini akan menyeret bahwa mereka akan menuduh setiap para imam, setiap para al-masyayikh. Jika mereka menyeru kepada Islam, bahwa mereka menyeru kepada pada kelompok. Demikian juga masalah kita menyeru kepada hak. Nah, tempat ini di masjid ini, mereka akan menuduh kita bahwa kita menyeru kepada pada kelompok. Allah mereka akan menuduh seperti Imam Ahmad itu menyeru kepada kelompok, Imam Ghazali menyeru kepada kelompok. Karena mereka tidak memiliki batasan. Nanti akan dijelaskannya, bahwa yang membedakan ini dan itu, mana yang menyeru kepada Islam dan mana yang menyeru kepada kelompok, adalah apa inti seruan mereka. Apakah seruan mereka itu adalah seruan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menyeru kepada tauhid? Kalau demikian, saya tidak bisa mengatakan dan menuduh bahwa mereka menyeru kepada kelompok, tapi mereka menyeru kepada Islam. Bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dahulu? Menyeru kepada tauhid, kepada Islam, dan bukan menyeru kepada kelompok, bukan menyeru kepada golongan. Hasya Allah kalian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Furaihan di sini. Beliau berkata, hadhihi mu'allafatuhu rahimahullahu mawjudah. Ini tulisan-tulisan beliau ada sebagai bukti. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hiya zakhir bil aqidah, zakhir bil aqidah as-sahihah, penuh dengan aqidah as-sahihah. Fi bayan tauhid, dalam menjelaskan tauhid. Alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, yang merupakan haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Wa bayan ma yudaddu, dan bayan penjelasan akan apa-apa yang membatalkannya. Itu ya, karakter tulisan-tulisan dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa siratuhu al-'abara fi da'wati an-nas ila ibadati Allah wahdah. Dan sirah beliau pun penuh dalam menyeru manusia kepada ibadat Allah wahda, menyeru untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa nafsu ma siwahu, dan membongkar selainnya, itu syirk wal bid'ah wal khurafat. Dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi da'watu rusul jami'an. Artinya, dan inilah dakwah para rasul seluruhnya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Adalah kami utus setiap umat rasulnya, pada setiap umat rasulnya. Maksudnya apa? Ini umat ada rasulnya sendiri, ini umat ada rasulnya sendiri. Itu ini juga wujud dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. An ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, dengan seruan yang sama beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah beribadah kepada syaitan. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami perintahkan kepada dia untuk menyeru la ilaha illa ana, tidak ada yang layak diibadati kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada aku. Jadi kita marah, tinggal kembalikan, kita lihat mu'allafat, apa yang ditulis, apa yang digoreskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu semua sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan dusta. Nah, dan kalau begitu, dakwah Syekh adalah mata rantai dari dakwah-dakwah sebelumnya. Itu juga dari kalangan sufi yang menuduh nahna wahabiyah, bahwa kita ini adalah wahabiyah. Ini mengandung tuduhan bahwa kita adalah sempalan. Ini juga merupakan tuduhan yang keji. dan inilah Islam yang sungguhnya menyeru pada tauhidillah, memerangi bid'ah, syirik wal khurafat, dan memerangi pelaku. Memerangi pelaku kedua. Bagaimana definisi Islam? Apa pengertian Islam? Istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal khulus wal bara'ah min asy-syirk wal bid'ah wa ahlihi. Islam, hai kaum muslimin, dengarkan, asma'u, dengarkan. Islam itu adalah istislamu lillahi bit ta'ah. Berserah diri kepada Allah dengan taat padanya. Ya. Islamu lillahi bit ta'ah. Bittauhid adalah wal-inqiyad lahu bitta'ah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan. Wal-khalus wal-bara'ah, khalus artinya membersihkan diri, wal-bara'ah dan berlepas diri minasyirki, dari kesyirikan, wal-bid'ah dan bid'ah bid'ah wa ahli bid'ah dan pelaku keduanya. Bu, ya, bukan semata-mata berlepas diri dari syirik dan bid'ah, tapi juga harus berlepas diri dari pelaku keduanya. Nah, ini contohan dari Ibrahim alaihissalam. Walaupun berkata Syekh Jamaluddin Fawaihan, hadhihi dakwatul imam al-mujaddid, inilah dakwahnya al-imam al-mujaddid. Naam, haqiqun annahu al-mujaddid, seorang mujaddid, seorang pembaharu, bukan dalam arti bikin hal yang baru dalam Islam. Ini ada bid'ah. Ya, berkata orang-orang awam, tak perlu Islam yang baru. Alhamdulillah, minal jahal wal ghabawa, tahu ghabawa, ghabi tolol, idiot dan dungu, tapi sombong dan takabur. Ya, mengatakan bahwa Islam tidak perlu diperbarui. Nah, dalam muka soal, ya, tandai maknanya khotob. Dalam antum benar, tandai makna yang antum inginkan itu salah. Dimaksud dengan pembaruan ini adalah mengembalikan kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Ya, ini mastur. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. إن الله يبعث في هذه الأمة في كل رأس 100 عام من يجدد لهم دينهم. Semuanya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang memperbarui agama mereka. Si Asyar tamat baruan maknanya mana? Mengembalikan kepada pada ajaran Rasulullah. Mereka yang mengaku-ngaku pembaharu bukan dari mengajarkan bid'ah, ini merusak daripada tepat kita katakan orang ini merusak daripada kita katakan itu salah banget. Hah? Yang kedua, di kulli ra'si mi'ati 'am, yang muncul setiap pengunjung 100 tahun. Isyam. Ini isyam. Ya? Seperti kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ada isyam. Lalu kita katakan, hasan al-banna. Ya? Pada itu syaratan kehilangan ini ada dua syarat seorang yang baru, kedua-duanya dengan ini, ya, dia tidak menyeru kepada at-tauhid seperti yang dianggap orang tahu, bahkan sebaliknya. Oleh sebaliknya, ini orang bukan menyeru kepada tauhid tapi malah menyeru kepada syirik wal bid'ah wal khurafat. Ya, yang kedua, ya, syarat yang kedua pun tidak dia menyeru. Nah, هذه دعوة الإمام المجدد إلا دعوة إمام المجدد. Dan lakab al-imam ini banyak dizalimi oleh orang, artinya banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas diberikan lakab kepada itu adalah seorang imam. Illa, kecuali kalau kita katakan imam itu dalalah, na'am, imam syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Aqwa ma aqafu ala ummati al-immat al-mudillin." Yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Nah, alladhi ahya Allah bihi al-ibad wal bilad. Inilah dakwah Imam Al-Mujaddid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya, hidupkan dengannya al-ibad wal bilad. Para hamba-hambanya dan juga negeri ini yang dimaksud negeri Saudiyah. Wa ma zilna wa lillahi alhamd. Dan senantiasa kita alhamdulillah na'ishu fi dhilli da'watihi al-mubarak. Kita hidup di bawah daungan dakwahnya yang luar. Ya. Nah, di antara tanah buah dari dakwah syekh, ya, apa yang kita lihat dari ya, negeri Saudiyah, ya, negeri Saudi Arabia, ya, min amlin wa istiqrarin wa tmi'nanin, ya, aman, ya, tentram, ya, hadha. Dan juga ikhramuhum min ulama, kemuliaan mereka kepada ulama, dan ikhramuhum liduyutir rahman, kepada tamu-tamunya Allah. Bagaimana perhatian mereka terhadap haji, jamaah haji, bagaimana mereka menegakkan hudud mereka menegakkan ikhwan, ya, yang menafikan dan mengatakan tidak, ini mukabih, sombong, ya. Dan keamanan minas syariqah, dari pencurian, huna, di sana. Ini dakwah barat, buah dari dakwah syekh di sana. Nah, yang paling besar adalah ikramah lil ulama. Ini syekh, waliduhum, ya, orang tuanya mereka, syekh Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, Nabas, rahimahullah ta'ala, mewasiatkan pada mereka untuk memuliakan ulama. Untuk memuliakan ulama. Nah, dan mereka merealisasikan demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Di antara wasiat Syekh Muqbil rahimahullah kepada kita, ya, wasyarif maujud indi, ya, bagi ingin mendengar Syekh nasihatkan kepada kita. Al-wajib ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, an yata'awanu ma'a hadhihi daulah, untuk ta'awun dengan negeri ini, walau bil kalimat tayyibah, walaupun dengan perkataan yang baik, walau bil kalimat tayyibah. Asyarif mawjud indi, ya, punya syarifnya, punya kadetnya, liman arah yang mau mendengar, ya, ala jasyak. Sangat berbeda dengan mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan terhadap negeri Saudi Arabia. Baik. Jadi kata oleh Syekh Jamaluddin Al-Furaihan, amma da'wat liqwal muslimin, liqwal muslimun fanas'alu, hal allaba muhassisuha kitaban wahidan bitawqid bayan al-aqidah as-sahihah. Kita bisa melihat dan kita membandingkan. Ya, lalu kita tahu ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun dakwah ikhwan muslimin, kita tanya kepada mereka. Ya, apa kepada orang yang membela-bela dakwah mereka. Apakah muasisnya, pendirinya pernah menulis sebuah kitab satu saja, salah satu ya, yang berbicara tentang tauhid, yang menjelaskan tentang akidah yang sahih. Pernah kan? Aw atba'ihi ila yaumina hadha, atau pengikutnya lah, kalau bukan muasisnya, kalau bukan pendiri. Wa ala hadzal banna ila ikhlasin ibadati lillahi wahdahu wa nafsi syirk bi jami'i anwa'i. Dan apakah hadzal banna, ini pendirinya, semasa hidupnya menyeru pada ikhlasin ibadah, untuk murnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, estafet ini. Nah, walaupun syirik bijani anwa'in, dalam mereka syirik ada segala macam bentuknya. Wal azal al-qibab, al-qibab, apakah ya, dakwahnya ya, menghancurkan kubah-kubah yang dibangun atas kuburan-kuburan, merupakan adalah wasilah min wasail syirk. Merupakan apa? Sarana yang mengantarkan kepada syirkan, membangun kubah di atas kuburan dalam bentuk pengagungan orang mati, ya, yang menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Seolah-olah dia memiliki mizah, maziah, ya, keistimewaan, ya, dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lain, sehingga nufus jiwa manusia itu terfitnah, ya, sehingga timbul pengagungan, ya, memberikan mana pengagungan, kemujaan dan istimewaan kepada kuburan-kuburan tersebut. Ini wasilatun min wasail syirk. Wa sawal adriha. Apakah dakwah mereka meratakan adriha, pusara-pusara yang dibangun tinggi-tinggi itu? Wa man tawassul bi qubur salihin wal awliya. Dan mengarang tawassul dengan kuburan-kuburan orang saleh dan para wali juga merupakan syirikan bi'ain. Yang syirkun akbar. Bertawassul dengan awliya, dengan orang-orang mati. Berdoa di samping kuburan. Walaupun ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya kepada Allah ikhlas, tapi ditanya di samping kuburan. Wallah, ini kibir. Dusta kalau dia mengatakan, ya, tidak ada keyakinan sama sekali terhadap kuburan tersebut. Kalau benar, ya, maka mesti datang ke kuburan tersebut dan berdoa di kuburan tersebut. Tentunya dia memiliki keyakinan terhadap kuburan tersebut, sehingga dia lakukan doa itu walaupun dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai kuburan. Nah, kubur salihin wal awliya kama yad'un, bagaimana pengakuan mereka? Mereka mengaku bahwa mereka punya kepada tauhid. Ayo buktinya, bahwa besar. Nanti anak akan sebutkan dengan data, ya, bahwa pemimpin-pemimpinnya sebelum asbah, sebelum pengikutnya, bahwa mereka adalah orang yang menyeru pada kesyirikan. Ini dakwah untuk ikhwan muslimin, menyeru kepada pada kesyirikan. Dan yang lebih dahsyat lagi, ya, seperti Syekh Qutb, itu rancu. Ya, dia tidak bisa membedakan antara tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah. Namun begitu, dia tidak bisa membedakan. Ya, dan mengatakan bahwa dakwah untuk rasul, nah, itu adalah tauhid ar-rububiyyah. Wahai akal sunnah, apakah mereka menegakkan sunnah? Kullu hadhihi al-as'ila laysa laha ajibah. Seluruh pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Maka dia bisa jawab. Bal jawab lana man 'arafa al-aqidah as-salafiyah. Dan jawabannya, ya, ada bagi mereka yang mengerti akidah salafiyah dari Islam, wa qarana bi da'wah al-ikhwan muslimin. Kemudian dia membandingkan dengan dakwah ikhwan muslimin. Jadi yang penting di sini kita harus belajar akidah Islam dulu yang benar. Kita tahu. Ya. Setelah dia tahu, baru dia bisa menilai. Baru dia punya filter sehingga dia bisa meresap. Ya. Dia punya cermin yang diirikan mana? Tolong ukur. Ya. Karena ada kebanyakan, ya, kaum muslimin, ya, ini nggak punya. Jadi mereka sombong ini. Saya pun coba tahu ke sana. Jemaat Tabligh, mereka ikut juga dengan Ikhwan Muslim, mereka dengan, ya, Hizbut Tahrir, mereka ikut juga dengan LDI, ikut dengan NII, ikut dengan segala macam. Ya. Lantas dia mau menilai, ya, dengan filter yang dia miliki. Nah, itu dia menilai dengan hawa nafsunya, ya, namanya. Bukan dengan sandaran yang benar. Tetapi mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang tidak dengan hak, dan mana yang tidak sesuai itu dengan hamba. Ya. Nah, ini syak mukadir minan nas. Sekarang modelnya seperti ini. Kebanyakan orang seperti ini modelnya. Dia disampaikan, ada batil. Ini batil, ya, akhi. Maka dia akan mengatakan, menurut saya tidak. Alhamdulillah. Hata'alam. Apakah antum sudah belajar? Sudah mengerti akidah yang sahih dari akidah yang benar? Akidah al-sunnah wal-jamaah, sehingga antum baca sebuah kitab, antum bisa menilai mana yang hak dari yang batin. Antum menilai dengan akal pikir. Balil jawab, lada man araf al-akidah as-salafiyah. Jawabannya, bagi mereka yang mengerti akidah salafiyah dan membandingkannya dengan dakwah ikhwan muslimin. Al-mutamathila, Memang ada kaum muslimin ini ya, tercermin si muasisnya pada diri si muasisnya, si pendirinya. Hasan al-Banna, Hasan al-Banna. Nanti akan disebutkan ya, dari perkara-perkara Hasan al-Banna sehingga kita tahu karakter dakwah kaum muslimin. Nah, dia pendiri. Nah, wa qara'a kutubah, dan orang yang membaca kitab-kitab mereka. Annahu lam takun lahu da'watun sharihatun wa jaddatun fi muharabati asy-syirk wal bid'ah. Bahwa orang ini itu Hasan al-Banna tidak memiliki mana dakwah yang sharih, yang tegas dan jelas ya, dan lurus dalam merangkai syirik dan bid'ah. Yaqul Hasan al-Banna, berkata Hasan al-Banna, wa sahibtu al-ikhwan al-hassatiyah bila majhur. Dan saya bergaul dengan ikhwan al-hassatiyah. Al-hassatiyah adalah sebuah tarekat sufiyah ya, al-syadhaliyah ya, yang mengajarkan kesyirikan. Bagaimana nanti antum mengetahui bukti-buktinya bi'idznillahi ta'ala qariban. Sebentar lagi. Ini al-hassatiyah al-syadhaliyah. Ya. Bida manhur, sebuah kota nama manhur. Manhur ya. Seperti perkataan dia juga, Hasan al-Banna juga. Maqarr dharihat asy-syekh asy-syayyid Hasanain. Adalah tempat ya, pusaranya, kuburannya asy-syekh asy-syayyid Hasanain al-Hassabi. Ya. Syekh at-tariq al-ula. Tariqah al-ula. Syekh tarekat yang pertama dari tarekat Al-Hassabiyah dikubur di Taman Qum. Nah, wa wadabtu, kembali kepada perkataan dia, wadabtu ala al-hadrat di masjid Taubah di kuli layla. Wadabtu ala al-hadrat di masjid Taubah di kuli layla. Dan saya menyaksikan selalu hadir di Masjid At-Taubah di kuli layla, di Masjid At-Taubah setiap malamnya. Ini asyahid itu pada perkataan wa sahibtul ikhwan al-hassatiyah di dalam kuli. Ya. Di dalam kuli. Wa qala fil kitab nafsi, dan berkata pada kitab ya, di atas itu mudzakkiratud da'wah wad da'iyah pada halaman 24. Wa qala as-sayyid Abdul Wahhab المجيش للطريقة الحصادية وتلقيت الحصادية الشادلية عنه. Dan di sana juga hadir Al-Sayyid Abdul Wahhab. Itu seorang yang memberikan ijazah. Ijazah karena tarekat biasanya banyak ada ijazahnya. Ya. Tariqah al-Hassabiyah. Dalam tarekat al-Hassabiyah, wa talaqqaytu al-Hassabiyah al-Syadzaliyah anhu. Dan aku mengambil tarekat Hassabiyah al-Syadzaliyah dari orang ini. Itu siapa? Al-Sayyid Abdul Wahhab. Nah. Wa adinani bi aurat bi auratiha. Itu kalau punya aslinya tulisannya di adwar itu kotak kotak mabar. Ya, anda sudah rujuk yang benar adalah aurat mirip. Dan dia mengizinkanku ya untuk mengamalkan mirip-mirip wa wadhaifiha dan menggantikan tugas-tugasnya. Ini orang memiliki kedudukan dalam tarekat Sufi ya. Nah. Waqal, dan ia berkata juga, kanat ayyam zamanhur ayyam istighraq fi aasifah at-tasawwuf, fa kanat fatrat istighraq fi at-ta'addum wa at-tasawwuf. Dan hari-hari yang aku habiskan di zamanhur itu adalah hari-hari istighraq, tenggelam fi aasifah at-tasawwuf, dalam ya, aasifah at-tasawwuf, dalam tasawwuf. Fa kanat fatrat istighraq fi at-ta'addum wa at-tasawwuf. Dan ketika itulah zaman istighraq, tenggelam dalam beribadah dan tasawuf. Untuk nah, ini perkataan dari orang ini sendiri, dari Hasan al-Banna sendiri ya, dari kitab Mudzakkirat ad-Da'wah wa ad-Da'iyah. Wa qala bi aiban, dan berkata juga orang ini Hasan al-Banna, kunna fi katsirin min ayyam al-jam' allati yatafadaku an naqdiyaha fi damanhur. Suatu ketika kami ya, di hari-hari